السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله، kajian ataupun taklim dengan materi fikih dari membaca kitab Bulughul Maram. Karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Pada pertemuan terakhir kita membaca hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang tata cara mandi janabah ataupun mandi wajib secara lebih sempurna. Artinya dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena bagaimana kita jelaskan kemarin, untuk mandi wajib ataupun mandi janabah ada dua bentuk, kadar sah dan kadar sempurna. Kalau kadar sah, terbasahi semua seluruh badan dengan air, itu sudah sah. Sudah sah. Namun hadis yang kemarin yang sunnah, yaitu diawali dengan mencuci kedua telapak tangan, kemudian berikutnya cebok, yaitu mencuci kemaluan, kemudian setelah itu tangan yang dipakai mencuci kemaluan, yaitu tangan kiri itu digosokkan ke lantai ataupun ke tanah, kemudian berwudu seperti wudu sholat persis. Kemudian setelah itu keramas dengan memasukkan jari jemari ke pangkal-pangkal rambut. Kemudian berikutnya dengan menyiramkan air ke atas kepala 3 kali siraman. Selanjutnya membasahi seluruh anggota badan sisa dari setelah dari menyiram kepala tadi. Badan-badan yang belum terbasahi, dibasahi secara menyeluruh. Kemudian ada riwayat membasuh kaki terakhir. Walaupun tadi sudah berwudu juga telah membasuh kaki. Kemudian dengan ini selesai. Itu mandi wajib yang lebih sempurna. Kaifiat dan tata caranya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis yang akan kita baca berikutnya adalah masih dalam satu rangkaian, yaitu tata cara mandi janabah. Namun berikut ini terkait dengan perempuan. Mandi janabah perempuan secara umum sama dengan mandi janabah laki-laki. Demikian juga mandi janabah untuk junub perempuan juga secara umum sama dengan mandi suci dari haid. Nah, berikut ini qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha. Perlu diketahui Ummu Salamah juga salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemarin Aisyah, kemudian Maimunah, nah sekarang Ummu Salamah. Tiga-tiga sahabiyat ini adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan tata cara mandi ini adalah mereka yang meriwayatkan. dari para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka menyaksikan langsung, melihat langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya tentunya ketika mereka meriwayatkan, ya tentunya juga untuk mereka amalkan, menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan untuk mandi janabah, kaifiatnya sama. Maka dari itu para istri ini di samping mereka meriwayatkan untuk yang lain, mereka juga untuk mereka amalkan pada diri mereka sendiri. Sebagaimana dalam hadis ini, wa an ummu salamatan wa an ummi salamata radhiyallahu anha. Qultu ya Rasulullah, inni imra'atun asuddu sya'ra ra'si apa angkuduhu li ghusli janabati wa fi riwayatin wal haidati qala la innama yakfika antahdi ala ra'si innama yakfiki antahdi ala ra'siki salasa hasayatin. Rawahu Muslim. Hadis yang datang dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia adalah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya istri dari Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dan Ummu Salamah tentunya merasa kehilangan sosok suami yang baik. Tapi di antara pesan dari Abu Salamah untuk berdoa, Allahumma ajirni fi musibati wahluk ni khairan minhu au minha. Ya Allah, berilah ataupun balaslah untukku dari musibahku ini dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik. Ada riwayat bahwasanya doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya kepada Ummu Salamah. Dan betul dibaca oleh Ummu Salamah setelah meninggal Abi Salamah, kemudian setelah habis masa ihdad yaitu 4 bulan 10 hari, beliau dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya terkabulkan. Wahluk li khairan minhu. Gantilah untukku yang lebih baik darinya. Padahal beliau sebelumnya merasa kehilangan sosok suami yang baik, Abu Salamah. Tapi ternyata Allah menghendaki ada yang lebih baik dari itu setelah itu dengan sebab doa tadi, yaitu dipertuntik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara riwayat beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bersuci. Qala, beliau berkata, "Qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun, sesungguhnya aku adalah seorang wanita asuddu sya'ara ra'si, yang mengikat rambut kepalaku." Aku adalah seorang perempuan yang aku itu mengikat rambut kepalaku. Apa aku dulu? Apakah aku harus membuka ikatan rambutku ini? Lihusil janabati, untuk mandi janabah. Dalam riwayat, dan haidah, dan untuk mandi haid, mandi suci dari haid. Qal, maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Innama yakfiki, artinya tidak perlu dilepas ikatan rambutmu. Cukup bagimu antahti, engkau menyiramkan ala roksiki di atas kepalamu salah sahasayatin, tiga kali ciduk. Tiga kali ciduk air. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini diantara pertanyaan Ummu Salamah. Beliau yang sepertinya memiliki rambut yang lebat dan mengikat rambut. Artinya beliau katakan bahwasanya aku termasuk wanita yang rambutnya diikat. Aku mengikat rambutku. Maka beliau menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah perlu dilepas, perlu dibuka ikatan rambut tersebut, karena terkadang wanita mengikat rambut dengan ikatan yang sulit untuk diikat lagi, semacam dipintal ya, kepang. Nah, untuk memintal lagi, kan itu adalah perkara yang sulit, membutuh waktu dan membutuh pekerjaan. Nah, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi jawaban bahwasanya tidak perlu. Hanyalah bagimu cukup menyiramkan ke atas kepalamu tiga kali siraman. Hatta ini, hasayat ini adalah menyiduk air. Nah, jadi ambil air, diciduk, kemudian disiramkan satu hasya, satu haswah ini, satu ciduk dengan kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan itu namanya satu haswah. Kalau tiga berarti salah satu hasayat. Berarti dengan ciduk itu. Artinya zaman itu mereka menyiduk air untuk bersuci mereka dengan tangan mereka sendiri. Mungkin akan datang hadis yang terkadang para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mandi bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gantian tangan masuk ke bejana air ataupun wadah air kalau kita ember. Secara bergantian nyiduk dengan tangan. Nyiduk dengan tangan untuk disiramkan ke tubuh mereka. Artinya bukan menggunakan ciduk, karena walau alamnya dengan menggunakan ciduk relatif lebih boros. Tapi dengan tangan bisa lebih mirip air dan lebih mengurangi keborosan air. Karena dia mengambil sesuai dengan kapasitas tangan yang memuat air untuk disiramkan ke tubuh ketika wudu ataupun mandi. Jadi alat untuk menyiramkan air ke tubuh ini, ke kepala, ke tubuh, itu adalah tangan sendiri. Tangan itu sendiri. Mungkin nanti akan didapati bahwasannya di sini menunjukkan bahwasannya tidak najisnya air mustamal. Tidak najisnya air mustamal, atau dalam kata lain air mustamal itu, air yang digunakan itu untuk bersuci bisa dipakai untuk bersuci juga. Ya kan, mau tidak mau yang kita pakai ciduk itu kan tangan kita keluar masuk air tersebut. Apalagi kalau barengan mandinya, seperti yang akan datang riwayatnya, Nabi dan para istrinya ataupun istrinya itu mandi secara berbarengan, maka menggunakan air yang dipakai oleh orang lain secara bersamaan itu tidak mengapa di dalam bersuci, baik mandi ataupun berwudu. Maka di sini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, apakah aku melepaskan ikatan rambutku untuk aku mandi janabah? Sampai di situ saja. Ada riwayat untuk mandi janabah dan mandi haid. mandi suci daripada haid. Ini riwayat yang kedua, dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada yang hanya janabah saja, ada yang menambahkan kata-kata wal haidah dan mandi haid. Sebagian para ulama untuk tambahan wal haidah itu mereka dhaifkan. Mereka dhaifkan dengan menganggap bahwasanya riwayat tersebut adalah riwayat yang zazah. Riwayat yang zazah artinya menyelisihi riwayat yang lebih sahih. Karena itu kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad As-Sahih fi hadisi Ummi Salamah al-iktisar ala dzikril janabah dunal haid. Yang benar untuk hadis Ummu Salamah ini hanya menyebutkan janabah saja, mandi janabah, tanpa menyebutkan haid, tanpa menyebutkan untuk mandi haid. Ini yang dirojikan oleh Ibnu Qayyim. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah. Inna dzikrul haidha fil hadithi syadun la yathbut. Penyebutan kata haidah dalam hadis, dalam hadis ini adalah syad, artinya menyelisihi riwayat-riwayat yang lebih sahih. Riwayat yang lebih sahih. Ini terkait dengan tambahan wal haidah dalam satu riwayat. Jadi banyak ulama mendhaifkan tambahan wal haidah ini. Walaupun itu riwayat Muslim, akan tapi kan sedikit banyaknya ada yang dikritisi oleh para ulama, ulama hadis. Nah, diantaranya ini, diantara ini adalah tambahan wal haidah. Nah, sekarang kita mengambil fawaid ataupun pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, dalam hal ini perhatian kaum wanita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam fikih bersuci, fikih thaharah ini. Dan ini sebagai wujud dari apa yang pernah ditanyakan oleh Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Dari kebenaran. Apa? Apa taghtasilul mar'atu idza tahtalamat? Apakah wanita juga mandi kalau dia mimpi? Artinya ini kan terkait dengan privasi dan terkait dengan kewanitaan. Tapi karena ini butuh fikih terkait dengan thaharah, yang itu adalah satrul iman, separuh daripada iman, at-tahur satrul iman dalam hadis, maka mereka singkirkan rasa malu. Mereka hilangkan rasa malu ini untuk demi ilmu yang bermanfaat ini. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya ini, Ummu Sulaim. Makanya di antara faedah itu adalah seorang wanita jika itu adalah perkara yang terkait dengan thaharah, walaupun itu berat untuk mengucapkannya dan menanyakannya, maka hilangkan rasa malu tersebut berdalil dengan apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim, innallaha la yastahyi minal haq. Jangan malu untuk bertanya. Tapi tentunya ada tempat dan kepada siapa bertanya. Karena kalau salah tempat dan kepada siapa dia bertanya, justru jadi bahan olok-olok dan bahan bully. Dan ini tentunya tidak baik. Makanya para sahabiah pun mengarahkan pertanyaan mereka ini kepada Rasulullah. Demikian juga para salaf mempertanyakan ini adalah bertanya ini kepada para ulama yang memang menjawab dengan jawaban yang bijaksana. Wahai Rasulullah, ini imra'atun asuddu sya'ra ra'si. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku adalah seorang wanita, asuddu sya'ra ra'si. Mengikat rambut kepalaku. Dan seperti apa? Disebutkan oleh Syekh Abdullah Basam, al hadis yadullu ala annal lil mar'a an tasuddu sya'ra ra'siha. Hadis ini menunjukkan bahwasanya boleh bagi wanita untuk mengikat rambutnya. Mengikat rambutnya, memintal rambutnya. Sebutkan walam yubayyin sifatasyad ala hal hiya tudakhiruhu au ta'qusuhu, apakah dipintal tudakhiruhu, dipintal artinya dikepang ya, atau sekedar diikat begitu saja, diikat kemudian atau dilipat kalau dia itu panjang. Ada satu catatan dari Syekh Ibnu Taimin rahimahullah terkait dengan mengikat rambut bagi wanita. Setelah beliau mengatakan jawazu sa'di sya'ri ra'si walakin yunha an taj'alal mar'atu sya'ra ra'siha fawqa. Boleh mengikat rambut kepala, akan tapi dilarang seorang wanita meletakkan rambutnya itu di atas, dikumpulkan dan di atas, belum di atas kepalanya itu. Itu ada larangannya, kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah. Li'annahu da rubbama yakunu dzalika sababan litabarruj. Karena bisa jadi itu jadi sebab tabarruj, bentuk tabarruj. Kata tuj'al ar-ru'us ka'asnimatil bukti. Sehingga kepala itu seperti asnima. Asnima ini punuk onta. Al-ma'ilah. Di sana ada genetik onta yang punuknya itu tinggi dan sebagian tingginya sebagiannya itu sampai apa namanya itu miring punuknya. Itu ada dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahli nara lam arahuma, ada dua kelompok dari penghuni neraka aku belum pernah melihat keduanya. Kemudian qaumun ma'ahum siyatun ka'abnabil baqari yadribuna bihan nas. Pertama adalah orang-orang yang memiliki pecut-pecut seperti ekor sapi untuk dipukulkan ke orang, ke manusia, menyiksa maksudnya. Nah, yang kedua wanisaun, kaum wanita. Kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimati al-buktil ma'ilat. Dan kaum wanita yang berpakaian tapi telanjang, melenggak-lenggok, kepala mereka seperti asnima, yaitu punuk onta yang memang besar punuknya. Nah, ini la yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Tidak masuk surga dan tidak akan mendapati bau surga. Nah, ini alasan Syekh Ibnu Taimin rahimahullah melarang wanita meletakkan ikatan rambutnya ataupun rambut yang diikat ataupun yang digelung ataupun yang digulung itu di atas kepala. Karena khawatir masuk ke dalam hadis ini. Khawatir masuk ke dalam hadis ini bentuk-bentuk tabarruj yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerupai ru'us ataupun asnimah al-bukhti al-ma'ilah, punuk unta kepala mereka yang tidak masuk surga. Ini mungkin bahan perhatian bagi kaum wanita terkait dengan tata cara mereka berhias. Hindari apa-apa yang ada larangan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh mengikat rambut, tapi tidak meletakkannya, artinya hasil ikatan rambut tadi yang sudah dikumpulkan itu di atas kepalanya. Walaupun mungkin dia tutup dengan kerudungnya ataupun jilbabnya, itu akan nampak beda sendiri dari kepalanya yang ketika diletakkan di atas kepalanya ikatan tersebut. Jadi ada larangan terkait dengan ini. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik dari hadis ini menunjukkan adami wujubi naqdil mar'ati sya'ruha lil ghusli min janabati. Tidak wajib seorang wanita melepaskan ikatan rambutnya. Kalau misalnya dia dalam keadaan terikat rambutnya, kemudian tidak dilepas, maka tidak wajib untuk dilepaskan ikatan rambutnya tersebut ketika ingin mandi janabah, mandi junub. Mandi disebabkan oleh junub, mandi yang diwajibkan oleh junub. Bagaimana dengan al-ghuslul haid? Bagaimana untuk mandi haid? Jadi bab kita adalah mandi junub bagi wanita. Secara umum seperti laki-laki. Nah, yang ditanyakan ini adalah terkait dengan wanita yang punya rambut yang diikat rambutnya. Ternyata kalau mandi janabah berdasarkan hadis tadi tidak harus diikat. Khilaf para ulama tidak harus dibuka. Bukan tidak harus diikat, tidak harus dibuka kalau sudah dalam bentuk terikat ataupun terpintal. Bagaimana untuk mandi haid? Karena ada sedikit perbedaan perlakuan. Untuk mandi haid, tentunya sebagaimana yang akan datang, akan artinya lebih banyak perkara-perkara yang harus dilakukan oleh seorang wanita ketika dia suci daripada haid, daripada sekedar mandi janabah. Kalau mandi janabah seperti kemarin runtutannya, setelah mencuci tangan, mencuci kemaluan, dan wanita juga seperti itu, wudu, kemudian keramas kepala dengan memasukkan tangan jari-jari ke pangkal rambutnya, kemudian menyiramkan air 3 kali ke atas kepalanya yang ada di sini. Nah, ini babnya itu adalah ketika menyiramkan air ke atas kepalanya, apakah dilepas? Kalau mandi janabah tidak dilepas. Bagaimana dengan mandi haid? Ini terkait dengan riwayat yang ada dalam, bagi yang mensohhikan riwayat Imam Muslim ini, maka sama perlakuannya. Termasuk ketika mandi haid, suci dari haid, tidak perlu seorang wanita melepaskan ikatan rambutnya. Tidak perlu seorang wanita melepaskan ikatan rambutnya. Atau jangan dilepas. Nah, ini. Jadi ada riwayat kata-kata la di sana. La, itu apa? La nahiyah ataupun la nafiyah? Itu khilaf para ulama. Kalau nahiyah berarti dilarang melepas. Karena ada unsur takalluqnya. Tapi kalau la nafiyah, la nafiyah itu tidak usah. Beda dengan jangan. Kalau jangan berarti melarang. Berarti makruh membukanya. Kalau tadi. Tapi kalau misalnya tidak, ya tidak sampai makruh. Boleh dibuka, boleh tidak. boleh dibuka dan boleh tidak. Jadi pertanyaan, apakah harus dibuka? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Jadi di situ membedakan antara lahnya di sini, lah larangan ataupun lah sekedar tidak sebagai jawaban apakah tadi. Kebanyakan para ulama mengatakan itu adalah hanya bukan larangan, tapi tidak tadi. Artinya, dilepas boleh, tidak dilepas juga boleh. Kalau larangan, jangan dilepas. Biarkan terikat. Dilarang melepas, namun tidak demikian. Melepas boleh, sah-sah saja, jauh, dilepas sajalah. Sah-sah saja, tapi boleh untuk tidak dilepas. Kalau mandi janabah, bagaimana kalau dengan mandi haid? Sekarang bab kita pindah ke mandi haid. Ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Idza kunti haidon inqidhi ra'saki wamtashiti." Apabila engkau haid, maka inqidhi, uraikanlah rambutmu dan sisirlah. Ini ketika mandi. Ketika mandi. Jadi ada tambahan seperti ini. Nah, di sini para ulama khilaf untuk mandinya mandi suci dari haid. Ketika seseorang wanita tersebut rambutnya itu terikat, bolehkah dia membiarkan rambutnya terikat ketika mandi suci dari haid ini? Kebanyakan para ulama, yaitu ulama Syafi'i, Malik, dan Abu Hanifah mengatakan tidak wajib. Annahu la yajib. Tidak wajib walaupun itu mandi suci dari haid untuk melepaskan dan membuka ikatan rambut ketika mandi suci dari haid. Berdalil dengan riwayat yang ada dalam Sahih Muslim dari Ummu Salamah yang kita baca tadi. Karena ada kata-kata, ini asyuddu dhabra ra'si. Berarti riwayatnya dhabra, dipintal rambutnya. Dipintal, dikepangnya kan ada. Dipintal gitu. Dhabra itu. Di, apa namanya? Tawanan nama emananya ada dipintal gitu ya. Dijalin. Hah? Ya Pak? Dikelabang. Ya. Dikelabang. Nah, ada tambahan kata-kata haidoh tadi. Ketika mandi haid. Di samping mandi janabah. Sebagian para ulama mengatakan harus. Kalau mandinya mandi haid. Kalau mandi janabah tidak harus. Tapi kalau mandi haid, madzhab Imam Ahmad mengatakan dibuka. Kata beliau, al aslu wujubun naqti syari liyatayaqqan usulul ma'i ila ma tahtahu. Asalnya rambut itu harus diurai supaya yakin sampainya air ke kulit. Sampai air itu ke kulit. Dengan diurai tadi, dilepas. Kelabangnya tadi. Fa'ufiya fi ghusl janabah. Adapun ketika mandi janabah, dimaafkan. Artinya, masih ditolerir, tidak dibuka. Kenapa? Li'annahu yaksur, karena sering. Fayasuku zalika memberatkan. Memberatkan. bagi wanita, karena janabah junub terhitung lebih sering daripada haid yang terhitung sebulan sekali umumnya. Nah, ini pendapat Ahmad ataupun Al-Hanabilah. Yang rajih dalam masalah ini adalah apa yang dirojihkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, as-sahih annahu la yajib 'alaiha naqdaha fi ghusl al-haid, kata Nabi. Yang sahih tidak wajib untuk melepaskan ikatan ataupun pintalan rambut tadi, walaupun untuk mandi haid sekalipun. Walaupun untuk mandi haid sekalipun, akan tetapi dianjurkan. Wajib tidak, akan tetapi dianjurkan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Ibrahim, ada mewujubin naqdi fi ghusl al-haid, tidak ada, tidak wajib untuk melepaskan ikatan rambut di mandi haid itu ka'adami wujubi fil janabah, seperti tidak wajib ketika junub juga. Jadi dikiaskan dengan itu di samping dalil yang mereka sahihkan dari riwayat Imam Muslim tadi. Illa annahu fil haid masruh, cuma kalau mandi haid itu dianjurkan, lebih disyariatkan. Istilahnya, kalau mandi haid itu disunahkan seseorang wanita melepaskan ikatan-ikatan rambutnya, pintalan-pintalan rambutnya. Tapi kalau janabah, mandi junub, tidak disunahkan. Tidak disunahkan. Tidak ada hasungan dan tidak ada anjuran. Ini menjamak antara dalil-dalil yang ada. Menjamak antara dalil-dalil yang ada. Dan ini yang lebih kuat dari pendapat ulama. Untuk mandi janabah tidak disunahkan melepaskan ikatan rambut. Untuk mandi haid disunahkan tapi tidak wajib untuk melepaskan ikatan rambut tersebut. Kemudian dalam hadis, kembali ke tata cara mandi janabah tadi atau mandi haid, di situ disebutkan innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalathah hasayat, hanyalah cukup bagimu engkau menyiramkan ke atas kepalamu 3 kali siraman. Disebutkan apa makna hasayat? Disebutkan wal hasiyatu hiyal habnah allati hiya milul kaffaini minal ma, satu ciduk. Hasiyah itu adalah habnah, yaitu memenuhkan air, mengisi air ke kedua telapak tangan, merangkapkan kedua telapak tangan untuk dipenuhkan air. Itu satu habnah ataupun satu hasiyah itu yang disiramkan ke air, cukup tiga kali. Dan ini sebenarnya hanya sebatas sunnah seseorang menyiramkan air ke atas kepalanya 3 kali. Yang penting dengan 3 kali tersebut terbasahi kepala dan rambutnya, bagian terutama bagian luarnya. Kalau bagian dalamnya itu dengan tadi kaifiatnya, dengan memasukkan jari jemari, kemudian disiramkan ke atas kepala 3 kali ini. Dan ini menunjukkan bahwasannya menyiramkan air ke atas kepala 3 kali ciduk kedua tangan itu di antara sunnah-sunnah mandi janabah, baik yang rambutnya diikat maupun yang tidak diikat, baik wanita maupun laki-laki. Kalau laki-laki kemarin, ya setelah urutannya, laki-laki bagi dan wanita juga, setelah urutannya mengkeramas rambut dengan menyeka-nyeka rambut dengan tangan, dengan jari jemari, kemudian disusul dengan 3 kali siraman ini. Nah, di saat menyiramkan air, apakah diharuskan kita tangan kita itu digosok-gosok oleh kepala? Tidak harus. Sebagaimana ketika kita menyiramkan air ke badan. Tidak harus, dari sisi tidak harus. Kecuali untuk membantu mengalirkan air ke bagian-bagian yang diperkirakan sulit terkena air. Membantu. Jadi tangan menggosokkan, namanya dalek. Menggosokkan tangan ke di samping dia menciduk air dan menyiramkan air ke badannya ataupun kepalanya tadi untuk membantu air tersebut melewati bagian-bagian tubuh yang dimungkinkan sulit dilewati oleh air. Karena kenapa kita tidak wajib? Karena kata-kata iktifa, innama yakfika, sebenarnya cukup bagi kamu. Antahti, dengan engkau menyiramkan ke atas kepalamu 3 kali. Jadi sekedar menyiramkan. Dan sebaiknya sebagai dalam rangka mengikuti sunnah. Dan kata-kata innama yakfika ini adalah tidak lebih dari 3 kali. Tidak lebih dari 3 kali. Khawatir kalau lebih dari 3 kali, jatuhnya kepada berlebih-lebihan, israf. Khawatirnya itu tadi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri beliau yaitu Ummu Salamah hanya menyarankan 3 kali. Menyarankan 3 kali untuk menyiramkan air ke atas kepalanya. Dengan kata-kata yakfi, cukup bagimu. Karena apa yang cukup bagi para sahabat dan cukup bagi Nabi, tentunya cukup juga bagi kita. Enggak, kita sekarang ini rambutnya lebat-lebat. Siapa yang bisa membedakan antara rambut kita dengan rambut mereka dulu? Kita tidak membayangkan sebagian orang rambutnya di samping dia lebat, mungkin mohon maaf ya keriting. Tapi Rasulullah tidak mentafsir bagi yang rambutnya keriting maka harus begini-begini siramannya. Tidak. Cukup dengan Nabi mengatakan untuk umum bahwasanya cukup 3 kali siraman ini. Demikian juga ketika berwudu, jangan lebih dari 3 kali, yang dibatasi dengan 3 kali. Contohnya membasuh muka, membasuh tangan. Yang 1 kali, cukup 1 kali. Seperti mengusap kepala. Nah demikian juga ketika membasuh badan, sisanya. Itu kan tidak ada keterangan 3 kali. Selama diyakinkan sudah basah badan, artinya sudah terkena air, air sudah melewati bagian badan-badan tersebut, maka sudah mencukupi dan sudah sah mandi janabahnya. Beda kalau dia niatnya itu adalah untuk mandi bersih badan. Tapi ini adalah niatnya adalah untuk suci dari hadas besar. Wallahu'alam bisawab, ini mungkin pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil fawaid dan pelajaran dari apa yang kita pelajari terkait dengan mandi janabah. Jadi secara khusus pada malam hari ini adalah mandi janabah ataupun mandi haidnya wanita terkait dengan menyiramkan air ke kepala dan bagi wanita yang memiliki rambut yang diikat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak perlu dibuka, dilepas. Terkait dengan haid,